bisa menyaksikan. Banyak waktu kita miliki untuk berpikir. Sendiri seringkali sangat kita perlukan menaruh pemasan silam yang telah terlewat. Mungkin ada apa yang kita cari masih tersembunyi. Akan waktu yang tertinggal. Mungkin ada apa yang kita kejar justru tak terjamah saat kita lebih terasa beban yang membosankan. Banyak waktu kita terbuang tergilas cuaca. Sendiri seringkali sangat siang.